Waigo hat ni magui. Kueskiol nye mago bak ma mieo. Yau ne gal giao yau wain bain. Mak solo gea mior irmeto hagareti no slaudo kiagi. Ncabal irribun maula ema len la minala mior yan wedagun. Kala gol yes miara la mire mumune malya gau. Hore mietral sasam gema it del yo bagit. Kala gol yes jagun ma eine mumune ge. Mie bain baino nam hula soge ihu nikti heit lul soge nege Kristus ke ides. Hore heit lul soge hula soge wasi hehe telo hehe ilu aliaun mekre mumu ne ihu nikti irgie ma desi Kristus ke bo. Klala selsel negio sia Kristus ke nen wabisa mat te hula soge wasi hehe telo hehe ilu aliaun besi kre. Desi ge negola bliawan gema itnye. Lema rek tuanuk tela nekret ye, mage tem cohak iri redum, tigi oa termama ragak meta ya gyor wait tunam tela sare. Kali biar ma soso ya toha edagun, keske de tirala kwe krala ne, kola dene guno nore nebo. Hore gumuk muga yau, kali ktomo luo mietral sasam ge, mam cohak Kristus ke manenen. Tetral sasam ge tor Kristus ke. Wai go hat ni magwe. Einegem tio hak mam bio he. Yesus Kristus ke inege wasim yamam langi. Lemaren je mi morih kia gi gya gine. Mustimom tio hanam i buare. Negem yetral sasam ge miori. Ma wasim tio toha gare malya gau. Ma akbya akbya nini malya gau kshalik. Magi bai lul gwene mimbwagar tinam rajar tiare. Hode tirala mikrala narene, gyagi ne musti mom sialage raskeba tihula sogwe. Lemaren jaya mironron nywa magae, mage te ire ragak mete ya gyortun rajara lemam layo, lemam agak buan nekre, mage te kyurmya gyal ninim tio hawait kubkubakke. Kalitunde sikre lema gyosya Kristus ke, De gyosia irge namire ganare, hore gyosia angeskua wa mahare tatilas merge kaha nedagun. Lemare getem tiohak nam lemam laje sikre, dem tiohak manenen Kristus kebo. Kali nam maminti hula sogo erala gekrala nemumu, nege giminti Kristus ketenange, ma lemak tiolti ielik. Hode hula sogo yala ema mietral sasam geti Kristus kede. Denje lemak tiolti elik. Ode esit ese ibo, mahiare ta ola itke. Ode esit ese ibo, mahiare ta tilas merge kahane ragun. Raktem temu munege Kristus ke iga usukatu tisir. Ode kial ye ine mietral sasam geti Kristus ke, desigo gola dene rato saede. Keske nyatos rato saede sige lemar gota liblu mire, de Kristus ke yato sa etirala mikrala narimades. Negek buan geho, Kristus ke yaditi hareta gihareta tirala mikrala narene tohae. Kali haret nege negi hurmia miala limo salne. Ode geho atar bapti saedes, desigo gola dene miat miamior Kristus ke maramline. Ode baptis desige daguno, kola nem miori harar huruk miori, kalim tioha kula sogoti inal amal giau gema, yala Kristus kema miori huruk toha irmia matire. Ode gio atlenam tioha Kristus ke, desi oine daguno kola dene miatje, kalim bilak nyeta kula sogwe, ode kiali haret mahurmia miala limo salnekre, Nege gola dene le marato sa tena mirene. Keske de gio atem tioha Kristus ke, desigo hula sogo yala ema miori huruk mior Kristus ke, ode sio situa itlimo salne kre mumu bade. Nege gola ne, itua ituta nareti hula sogo ige stiwa si bukke ne, maana utan nekre kibiata it. Keske hula sogo sio situa itutan desi kreba, Giot erbau Yesus Kristus ke titul masa nualui gene. Hore titul masa nualui desige, hula sogo yaditi haret mamin tingges kwa ure mumu, ode ala sirma 1200 sohe. Hula sogo wasi haret kelan makbila haret ribun mamin nuskek temne mumu. Lemaren jewai gohat ni magui. Ketem tiomo luiri reti roit salge tiene, kali mio mien gotso asuskie, talema mo iri reroit salge tie, tilema mito ha Yahudi narewait selwan kuku bagareti ain giagi negre. Ta selwan hul murge, detelema mo sewa inam reskeragun. Kalit nyeta kuku bak desikremu mune, kola inah liak kebo, Ode heit luso hula sogo yalt nyetak desi kremak syusu tik tela lia ke, nege Yesus Kristus ke ides. Lemaren jagetem tiomo liri reti rao itsalge tiene, kali lemam tiohanam rajar desi kre, nege rala hrurmia nauk tenata rema baba, oder sambaya no derou tinya soare olait kedagun. Irja sikrerta nugohe, Mata git nam hula sogo isu suti sirare, maner bitil tenatare, oder bohe gol nye lemam tio haksir, desiga hula sogo ana lema yalk sewan getie. Ketem tio hakir jesikre, kali ratun bak, ode nam raregan desikre gios nyam irge iregan gek miesan bo, malema gigak buan. Ode irmi ol jesikre lemar toha Yesus Kristus kenami ajarare di. Keske Kristus nege iga usukatu tirmia tohagi aremumu, or irmia tohagi maola itnekre tola Kristus ke tenange. Lemare Kristus ke hiareta itkiola dene itiusutakatu nekre gihareta itenatarene, ma irmia tohagi itnekre tetral sasamge, kola dene ituait urato itlurit nekre geti giahugi itenatareti sasamne, Manitena tareklia naklia nini lanne. Kola dene Kristus ke yala itua itotoa ke mak tiabalak tiabal, mamaliaga muagola nam hula sogwe irekke. Waigo hat ni magwe. Wasim myor if mamuna desikre kmiati gyor Kristus ke di. Ode yadi tieto hangeskwa urewa itaretke tinuskek temne di. Ode gyan mwane, Mi morih kola iria len la Kristus ke ia ditisir toha harit nuskek temne di. Den jege tem cohat nyetak manus lias merge kahane tigi bohe. Ketem gyumak namne. Ketem inam so. Ketem yep namdes. Kali namol jesikremu munege lemagi gak buan. De cuma monam rapage ma te inare desbiu. Horet nyetak desikre negek coha hareto. Namir gie miesani ajarare bu. Ode iri reratos nyetak desikre mo, reganot nyetak desikre eras, kali irmia tohat nyetak desikre randil mar toha waitak telagub kubakke, ode ralah rurmia rnauk tenata rema babah, ode rahdawan tenata redagun. Ralagoljes kali reganohe, anar neya hula sogetit nyetak ratoha desikre. Keskedet nyetak ratoha desikre lema gigak buan, kali lema bisa magyadi tirge tohak telatiat mamintira lage kralage, magete yala limo salde.